pemimpin yang pemimpin. Karena memang ada pemimpin yang bukan pemimpin. Pemimpin yang memimpin, yang mampu melakukan apa yang dikatakan, mewujudkan apa yang diharapkan oleh orang yang dipimpin. Pemimpin yang bukan pemimpin, ia hanya pemimpin yang mengambil keuntungan dari posisi sebagai pemimpin. Ia menipu orang yang dipimpin, menjerumuskan mereka, sendiri menyelamatkan diri. Ironis, itu memang kata yang tepat. Celaka adalah kata yang menggugat, karena ternyata lebih banyak pemimpin yang bukan pemimpin daripada pemimpin yang pemimpin. Gelap rasanya, itulah kenyataan hidup di dunia. Semakin gelap dalam percaturan politik, karena terlalu banyak yang harus dikritik. Semakin menggelitik, karena ternyata pemimpin yang bukan pemimpin. Semakin panjang barisannya, semakin banyak jumlahnya. Sementara pemimpin yang pemimpin semakin langka adanya, semakin sulit menemukannya. Tetapi ingat, itu bukan malapetaka, namun sebuah kesempatan belaka untuk Anda dan saya bisa berbentuk, membentuk diri menjadi pemimpin yang memimpin. Tanamkan dalam hati, kita punya kesempatan untuk maju di republik ini. Tanamkan dalam hati, kita bisa memberi sumbangsi, melakukan apa yang terbaik bagi republik ini. Usia muda kiranya menjadi kesadaran penting untuk memberi harapan dalam perubahan. Usia muda, jangan merekam apa yang salah, menaruh ambisi yang mengerikan di dalam diri, yaitu ingin menyaingi pemimpin yang bukan pemimpin. Tergiur dengan kemampuan mereka menumpuk harta, tergiur dengan kemampuan mereka mengumpulkan kuasa, tergiur dengan kemampuan mereka berkelit dengan lidah, tergiur dengan kemampuan mereka yang selalu lolos dari hukum dan jeratnya. Tergiur melihat mereka, itu sangat mengerikan, karena mereka adalah racun yang mematikan. Pemimpin yang bukan pemimpin, mereka bukan apa-apa. Pemimpin yang pemimpin, itulah sebuah cita-cita. Masa depan pasti ada. Akankah Anda ada di sana? Sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban, sebuah keberanian yang harus diwujud nyatakan. Tapi jangan lupa, ada pengorbanan yang harus diberikan. Tanpa itu, Anda tak layak dan tak mungkin menjadi pemimpin yang memimpin. Selamat merenungkan, menanam cita-cita dalam batin hidup. Bersama saya, Bigman Sirait.